Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. InsyaAllah untuk malamnya kita lanjut pembahasan, yaitu kitab Fardhu'ain di halaman 63 kurang. Bagi yang memiliki naskah kitab, silakan dibuka di halaman 63 kurang, yaitu di pelajaran ke-18 tentang masalah ibadah haji. Karena terakhir pembahasan kita di minggu yang sudah lewat yaitu membahas tentang masalah zakat. Bagi yang punya naskah kitab, silahkan dibuka pelajaran ke-18 halaman 69 daripada kitab Fardhu'ain. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 18, ibadah haji. Arti ibadah haji ialah menuju Baitullah guna mengerjakan ibadah tertentu. Diwajibkan melaksanakan ibadah atas orang Islam yang mukallaf, yang sehat, ada perongkosan pergi dan pulang dan aman perjalanan, dan ada belanja yang ditinggalkan untuk keluarga yang tinggal. Adalah ibadah haji wajib sekali seumur hidup. Demikian juga ibadah umrah. Jadi tunggu sekalian, pembahasan kita yang malamnya yaitu tentang masalah ibadah haji. Karena kitab Fardhu'ain memang fokus kajian ji yaitu ruang lingkup rukun Islam. Jadi sembahyang, puasa, zakat, haji, semuanya ruang lingkup. Maka punya kemakna tentang haji. Karena punya makna hajjun, makna haji adalah qasdu. Rencana kekeng qasdun nunggu haji. Cuma punya hajinya rencana yang terkait dengan ibadah tertentu. Yang mana? Jadi ibadah haji adalah perjalanan ke Baitullah yang direncanakan untuk tak ibadah yang tertentu. Angkanya haji. Kepada orang yang wajib haji, nyo na padum-padumboh syarat wajib tengku. Jadi hana mandum kitanyo, walaupun dikitanyo beriman, berislam tengku, rukun Islam memangnya na limang. Rukun yang kelima adalah melaksanakan haji. Tapi hana mandum getanyo wajib berhaji. Yang mana? Jadi walaupun getanyo Islam, jadi semata-mata Islamnya tidak mewajibkan haji tu. Karena na terbatasi dengan yang namanya syarat wajib. Karena punya kedali daripada haji adalah Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Al-Imran ayat 37. Iaitu Allah Ta'ala mewajibkan haji ke Baitullah kepada manusia, iaitu yang memiliki kesanggupan untuk berhaji. Ya, benar. Menya dalam hadis Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Hai segala manusia, Allah Ta'ala sudah memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan haji, maka berhajilah. Kemudian hadis yang lain, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus salah wa ita'iz zakah wa sawmi fi syahri ramadhan wa ita'iz zakah wal hajju bi baitillah. Maka yang wajib melaksanakan haji, yang pertama urangnya berislam, kemudian balik. Jadi menyekan urang Islam nunggu hana wajib jawab haji. Nyen makna hana wajib betul, hana berlaku khitab. Hana berlaku khitab yang memang jid gecok siksa menyah hana ipu buat. Tapi secara furu' syariat, urang kafir singgah urang akhirat akan ditanya pakai hana ipu buat haji. Akan disiksa haji karena haji hana haji. Ya, menan. Termasuk bab-bab semayang. Kemudian balik, urang yang gelom balik walaupun kaya, tetap hana wajib jak waji. Kemudian berakal, dia belum punggung hana wajib. Kemudian bermerdeka, lamin hana wajib. Kemudian ada bekalan dan ada kenderaan. Kemudian aman jalan dan mungkin untuk bepergian. Nyan baru wajib untuk pubut haji. Maka sama dengan wajib hajinya terkait dengan taklif lagi, wajib ngemukalaf. Artinya berbalik berakal. Kemudian bersihat, artinya ik kejak, ik gua. Kemudian nak modal, nak ongkos tunggu untuk ongkos jak dan ongkos wow. Dan aman jalan dan nak belanja. Yang nak belanja dengku, nak belanja untuk tajak ke deh. Dan nak belanja yang tak ubah ke urang tinggal remo. Mbak surah katanya nak tanggungan anak, maka wate tanya tak pubur haji. Yang benar belanja yang mungkin anak katanya yang meninggal kempung guna pergi baju. Mbak surah uragam jak waji, menanzit mbak surah yang jak waji, perumuh tinggal kempung. Yang biar sampai perumuh hana makanan di kempung. Menyertakedi rezeki ganyan harta ganyan hana eh ke biayi ke perumah ke kampung nya nak wajib jawab nya menan menye ketentang fardu haji begitu juga umrah nya hanya wajib dilaksanakan seumur hidup hanya sekali. Ya, sedangkan untuk ibadah lain hana menan. Menya semayang diuruh semalam maju yang per hari 50 waktu wajib. Menya puasa setiap Ramadan wajib. Menya zakat setiap truh nisab yang berkait dengan nisab. Dan setiap truh hul yang berkait dengan hul. Sedangkan menya haji, nyu hanya wajib dilaksanakan setahun maaf. Menya masalah haji hanya wajib dilaksanakan seumur hidup sekali saja. Ya, jadi yang wajib pubut seumur hidup tiga sekali. Ya. Man dikitanya nak mudah rezeki tengku nak peluang untuk jid ajak tiap tahun haji. Hana masalah. Karena banyak hikmah yang terdapat ketika kitanya melakukan haji walaupun hajinya haji sunat. Jadi yang pertama haji wajib, yang kedua haji sunat. Ya benar. Kemudian begitu juga dengan umrah. Umrah hanya wajib si umur udib 3 dan haji hanya wajib si umur udib 3. Man dikitanya terkedi tak pubut lebih ni bak tiga, hana masalah. Baik dia apa salah lagi katanya. Ya menan. Kemudian haji dan umrah adalah ibadah haji dilaksanai mulai tanggal 9 Zulhijjah setelah zuhur di Arafah. Kemudian di Muzdalifah, kemudian di Mina dan Mekah. Adapun umrah hanya di Mekah saja. Jadi haji dengan umrahnya biasa dua boh pekerjaan yang punya ikatan yang sangat dekat. Karena biasa ji orang gepubut umrahnya wate gejak waji tengku. Yang berkon. Menyajino karena memang masa tunggu haji yang sangat-sangat terlalu lama. Maka jino orang biasa ji menyekana belanja gejak umrah haji leya. Ya menan. Ada yang mesti nak belanja kan ke gejak umrah. Berarti biasa kan gejak umrah. Sedangkan haji gepreh pajak ihoi. Haji daftar aju. Kemudian waktu ihoi duduk baru gejak. Karena haji hanya gejak barang keho. Hanya gegalak-galak dah yang. Menya umrah je gegalak-galak dah yang orang tengku. Minta travel dah ju. Email juga tanya umrah. Ya benar. Ketentang haji dengan umrah. Jik takkan tengku sama dalam pelaksanaan ibadah. Cuma beda padum-padum boh perkara. Menya secara umum pelaksanaan haji dan umrah. Nya jerap jik takkan sama. Mengenai waktu perbedaan jih mana? Menya haji, nya waktu jih terbatasi. Artinya, baru boleh di, seseorang digenyan getamang dalam rukun haji. Di antara rukun haji adalah pada sikereng Zulhijjah. Iaitu ditandai dengan wukuf di Arafah. Ya menan. Biasa saja dalam pelaksanaan haji menan. Walaupun boleh saja diketanya taniat haji jauh-jauh hari sebelum bulan Zulhijjah. Karena bulan hajinya ijih nak. Nah padum-padum bulan ijih tengku ijih tak buat haji. Ya. Mulai daripada Syawal, Zulqa'dah dan hingga 10 Zulhijjah. Nyan man leh belian nyan. Sipluh berken leh peluh ura belian Syawal. Ah, leh peluh ura belian Zulqa'dah. Dan si kurang ura dan sipluh malam belian Zulhijjah. Nyan termasuk dalam belian haji. Kiban makna dalam belian yang boleh taniatkan haji. Yang menelusur. Adanya boleh kita berihram untuk haji kita lakukan di bulan Zulqa'dah. Boleh. Maka punya pelaksanaan haji, punya haji biasanya orang apalagi yang haji tamattu ah. Biasa haji wate gejak gede hutan suci, gecok aju umrah di le. Kemudian menan ka uro sikereng Zulhijjah. Gejak wukuf di Arafah. Genan baru digenyan geniat ihram haji. Nah, geniat ihram haji sengaja lon berihram untuk ibadah haji. Kemudian wukuf di Arafah. Leh wukuf di Arafah dengku dilanjutkan iaitu untuk bermabit di Muzdalifah pada malam Uroraya. Kemudian gak lanjutkan iaitu kede umina ge bermalam leh malam sambilan digenyan gak lempar jamarah wate uro dan pelaksanaan ji berarti antara Arafah, Muzdalifah, Mina dan Mekah nyan untuk pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan menye umrah nyo pelaksanaan ji khusus di Mekah saja. Ya, karena dari rukun berbeda. Menye dalam haji, nyo naukuf tungku. Naukuf. Sedangkan menye dalam pekehen, di dalam umrah, naukuf. Ini agak beda. Kemudian, na wajib. Menye dalam haji, na wajib bermabit di Muzdalifah. Na bermabit di Mina. Na melempar jamarah. Sedangkan menye umrah, nyo hanya rukun jih terbatas kepada ihram, tawaf dan sa'i. Sedangkan menye haji, na ihram, na wukuf, na tawaf, na sa'i. Yang berbeda. Maka untuk rukun haji ada 6 dengku. Yang pertama niat. Niat yang dikenakan dengan ihram. Niat ihram. Kemudian berwukuf di Arafah. Nyau hanyana pada haji. Kemudian bertawaf. Kemudian bersa'i. Kemudian bergunting ataupun bercukur. Yang dikenakan dengan tahallul. Kemudian tertib pada kebanyakannya. Ini merupakan rukun-rukun haji. Sedangkan menyerukun umrah, hanaruh wukuf. Ini antara yang hanaruh. Yang lain sama dengku antara rukun haji dengan rukun umrah. Kemudian, pada haji, nagekun dengan wajib haji. Jadi haji dengku dengan ibadah-ibadah lain, dengan puasa, dengan semayangnya, na berbeda istilah dengan penggunaan kata-kata. Menyebab surah semayang, pada saat semayang, getanya wajib tapubut segala rukun. Hingga untuk rukun sembahyang juga dikatakan dengan wajib sembahyang. Menandakan bahwa wajib dan rukun pada pada pembahasan sembahyang, pada pembahasan puasa, ini merupakan dua padanan kata yang sama arti. Artinya wajib sembahyang adalah rukun sembahyang, kemudian rukun sembahyang adalah wajib sembahyang. Dan jika salah satu daripada rukun ataupun wajib sembahyang tertinggal, maka tidak sah sama sekali dan tidak boleh diganti. Nah, hal ini berbeda dengan pembicaraan wajib haji dan rukun haji. Sehingga ketika geken rukun haji, nyo adalah sesuatu yang mesti dikerjakan dalam berhaji dan tidak boleh diganti dengan yang lain. Jika tertinggal, haji tidak sah. Sedangkan untuk wajib haji, nya adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam berhaji, dan jika tertinggal, haji tetap sah. Cuma harus dibayar denda yang dikatakan dengan dam. Maka bisa disimpulkan, wajib haji dengan rukun haji nyu memiliki perbedaan makna. Perbedaannya dari sisi mana? Dari sisi tinggal rukun tidak sah haji, tinggal wajib sah haji. Ini hanya membedakan antara wajib haji dengan rukun haji. Man yang toh wajib haji adalah wajib-wajib haji, yaitu pertama berniat dari miqat, yakni dari tempat tertentu. Maka di antara tempat, di antara miqat haji, di antara wajib haji adalah berniat dari miqat. Ya, jadi pada haji, tunggu-tunggu sekalian, nah istilah miqat. Makna miqat adalah pembatasan waktu. Ya. Tempat niat itu namanya adalah miqat makani. Jadi menyeniat semahyang nengku kan wate tanya tanya damang lam semahyang kan berangkapat tadang kan jik tanya nengku kan. Menyehaji hanya mana ni ji? Wajib haji untuk niatnya mesti berada di tempat tertentu. Gedenya tanya bubut haji. Tanya dari panai saja. Maka getanya gebatasi tempat. Mesti getanya tajak dari Madinah dulu. Maka miqat getanya nyena tempat dulu yang geken dengan Bi'arun Ali. Bi'arul Ali ataupun Bir Ali dikenyanya. Ataupun Zulhulaifah. Mengatakan, menandakan dulu yang bahawa untuk pelaksanaan haji, untuk tanda pubut haji, untuk ihram, ini kok kena niat. Niatnya dikatakan dengan ihram. untuk berihram nyo harus dilakukan di tempat tertentu. Hanjit ditanyo tanak bubut haji nyan tanit aju wate katroh gede. Nyan digitanyo tinggai rukun haji. Wate tinggai Nyan digitanyo tinggai wajib haji. Ingat ketika tinggai wajib haji, haji tetap sah. Cuma ingat ada denda yang kena. Jadi afdaliah haji ini berkurang. Nyan menan iji. Ataupun menyedikitanya tajak misalnya dari Jeddah. Ataupun tanya tajak dari Taif. Maka masing-masing daerahnya na miqat tertentu tu, yang dikun dengan miqat makani. Ataupun miqat sebagai tempat berniat haji. Kemudian yang kedua, berpakaian lepas. Tidak meliputi badan bagi laki-laki. Jadi maksud di sini adalah digetanya tidak menggunakan pakaian-pakaian yang membalut badan, yang mencobak badan. Tapi dalam kitab yang lain, nyo hanagi kena wajib tengkunyo. Nyo merupakan adalah hal larangan ihram. Kemudian termasuk yang wajib lom bermalam di Muzdalifah pada malam yang ke-10 lewat tengah malam. Nyan ketika leh berwukuf di Arafah, makna wukuf depo kan, makna wukuf adalah berdiam diri di Arafah. Arafahnya adalah hamparan padang pasir tunggu, yang di sini adalah tempat mustajabah doa. Jadi yang hingga di padang Arafah kan tempat pertemuannya Adam dan Hawa ketika telah lama berada di dunia, yang ditandai yaitu di Bukit Arafah. Ya menan. Jadi di Bukit Arafah, man awate urung kuf nungku di padang Arafah. Padang Arafahnya luah liji, memang hamparan-hamparan tanah padang pasir yang luas. Cuma menyejina posisi Arafahnya kadi buat tenda-tenda, kadi buat perkemahan untuk lebih nyaman para jamaah tunggu ketika wukuf. Kemudian setelah selesai melaksanakan wukuf, yang biasa di malam tunggu selesai. Selesai wukuf, maka jamaah akan diarahkan untuk bermabit di Muzdalifah. Pajan waktunya, waktunya adalah pada malam 10. Malam 10-nya menyegetanya di kampung nunggu malam Muro Raya. Jadi pada malam Muro Rayanya, para jamaah haji mereka bermalam di Muzdalifah. Mana bermalamnya kan dia tunggu. Orang biasa di sini berzikir, membaca zikir-zikir, membaca bacaan-bacaan kalimah taibah tunggu. Jadi berada di Muzdalifah. Ya, Muzdalifahnya jatakan adalah tempat transit jamaah dari Arafah ke Mina. Karena setelah berada di Muzdalifah bermabit, adanya wategeken bermalamnya atas nama digitanya sebahagian malam berada di Muzdalifah, maka getanya boleh keluar dari Muzdalifah untuk melanjutkan perjalanan ke Mina. Jadi jarak tempuh dari Arafah ke Muzdalifahnya hanajio lebih kurang dalam 15 minit, lebih kurang dalam setengah jam perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah ataupun sejam lah dakun. Kemudian begitu juga perjalanan dari Muzdalifah ke Mina dalam perjalanan lebih kurang iaitu dalam setengah jam ataupun sejam. Yang menang. Kemudian wajib haji yang selanjutnya adalah melempar jamrah Aqabah dengan 7 batu pada 10 Zulhijjah. Maka ketika kita keluar dari Muzdalifah, melanjutkan perjalanan iaitu ke Mina. Ke Mina puput tu. Jadi karena dikitanya tatubit dari Muzdalifah kan ke Bengeh Urau. Karena malam dikitanya bermalam di Muzdalifah, maka menan ke Bengeh, tatubit ajak Umina. Ya, dari Minanya puput tu terus Mina. Minanya adalah sebuah tempat dengku yang di Sinan diperintahkan bermabit leher malam di Mina. Dan di Minanya dikitanya diperintahkan untuk melempar jamrah. Jamrahnya adalah sebagai bahagian ibadah yang wajib tak puput tengku bagi kitanya yang melaksanakan ibadah haji. Karena waktu saya lempar jamrah, nyan kitanya diingat bahwa zaman Nabiullah Ibrahim di Mina tengku gelempar syaitan. Gelempar iblis yang memang diganggu Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Ismail, maka pada saatnya Nabi Ibrahim diganggu, maka geromlah iblis, ya, geromlah syaitan, maka melemparnya dimaknai yaitu dengan pelaksanaan jamrah, pelaksanaan yaitu melempar jamrah. Tapi ini adalah melempar jamrah bukan melempar iblis tunggu, tetapi nyan adalah bahagian daripada hal yang mengingatkan kitanya waktu kita lempar jamrah. Maka termasuk yang wajib haji adalah melempar jamrah Aqabah dengan 7 batu pada 10 Zulhijjah. Ini kejadian di kan ka Bengeh Urau. Jadi waktu ka Bengeh Urau nya dikitanya berada ke Mina. Di Minanya nal heboh jamrah, nal heboh tugu. Nal heboh tugu yang geyu lempar. Untuk hari pertama, yaitu hari 10 Zulhijjah, ataupun menyertanya di kampung Urau Raya Haji, yang diperintahkan, diwajibkan untuk melempar satu jamrah saja. Yaitu jamrah Aqabah, ataupun dikenal dengan jamrah agung. Karena dari heboh jamrah, nagekeun dengan jamrah ula, nagemudian jamrah wusta, dan na jamrah Aqabah. Jadi yang paling raya posisi di jamrah Aqabah. Dan nyan hanya diperintahkan pada hari raya ataupun pada hari 10 Zulhijjah untuk melempar satu jamrah saja. Jumlah lemparan ji adalah 7 kali lemparan. Dan maka dalam pelaksanaan ji itu, waktu melempar jamrah nyan berkenang, yaitu berat batai haji di dalam tempat, dalam mon. Karena dalam jamrahnya nunggu haji, na tiang tugu, kemudian dibineh jihnya na lagi semacam mon lah. Artinya, wate tarom berat anak batai dalam monnya. Ya, mungkin bagi jamaah-jamaah yang kali pernah jak waji ataupun kali pernah jak umrahnya, biasa na gebah kenan, gepeduh tempat jihnya menan. Kemudian selanjutnya yang wajib lom iaitu di antara wajib haji adalah bermalam di Mina 3 malam. Nyatanya ke engkau Urau Raya kan. Maka waktu malam ke untuk malam, uronya Urau Raya kali kita lempar jamrah. Untuk nanti malam iaitu malam 11 Zulhijjah, kita bermalamnya di Mina. Kemudian malam ke Singah iaitu malam 12 Zulhijjah, kita juga bermalam di Mina. Untuk malam 13 Zulhijjah, kita juga bermalam di Mina. Jadi 3 malam wajib bermalam di Mina. Kemudian hal yang wajib belum dilakukan, melempar 3 kali pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, masing-masing 7 batu, jamrah ula dan jamrah wusta dan jamrah Aqabah. Nah, bunokan kali kita cerita silape bahwa di antara wajib haji adalah melempar 3 jamrah pada hari 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Untuk satu jamrah wajib talempar benar tujuh ni anak betul ya. Sama dengan pada urah ke 11 Zulhijjah, tanya tajak kembali ke tempat jamrat. Terus kenan, jadi fon-fon diketanya tujuh ni anak batai tak lempar, iaitu ke jamrah ular. Dari jamrah ular, kemudian ketanya bergerak ke jamrah husta. Di sinan juga tak lempar tujuh kali lemparan. Dari jamrah husta, diketanya bergerak lagi, iaitu ke jamrah akabah. Di sinan diketanya juga melempar tujuh kali lemparan. Yang dilakukan pada hari 11 Zulhijjah. Kemudian pada malamnya kita kembali lagi ke penginapan, iaitu di Mina juga kita untuk bermabit. Kemudian pada hari ke-12 juga melaksanakan pekerjaan yang sama dengan hari ke-11, iaitu melempar jamrah ula, jamrah husta, jamrah akabah. Setelah selesainya, maka malam ke-13 kita kembali iaitu ke penginapan untuk bermabit malam yang ketiga. Kemudian besok harinya, iaitu hari ke-13, kita melaksanakan melempar tiga jamrah, iaitu masing-masing tujuh kali lagi. Itu wajib dilaksanakan. Hingga menyehana sempurna bermabit, maka kenang dap. Jika hana sempurna melempar jamrah, juga kenang dam. Dan yang pastinya bukan hanya sebatas kenang dam, cuma konsekuensinya adalah fadilah haji jadi berkurang. Kemudian wajib haji, termasuk di sini ditulis wajib haji, iaitu menjaga diri dari larangan pada waktu berihram. Kemudian larangan-larangan pada waktu berihram, maka watakeun waktu berihram, baik kita berhaji ataupun berumrah, nyo gekeun katanya berihram. Ihramnyo lagi katanya sembahyang nunggu. Sembahyang kena takbiratul ihram. Mana takbiratul ihram betra? Takbir untuk tapi harim rawatuh daripada jid pajuhbu dalam sembahyang. Jadi mana takbiratul ihram adalah tata kebir untuk tak perharam rawatuh daripada hajit tak pergahabah. Menurutkan hajit tak pergahabah. Waktu tak perharam, hajit leh pergahabah haram. Maka punya ihram haji menansit. Ketika tanya golom tak niat haji, golom tak ihram haji, tanya hajit tak tutup ulai bagi orang agam. Tapi waktu kata niat haji, haram tutup ulai. Orang inang segolom berhaji, dia getop-top muka. Tapi menan kagak haji, hanya letop-top muka, haram. Ya, menanlah kira-kira. Jadinya, nak padum-padum boh larangan yang tidak boleh dilaksanakan oleh orang yang sudah berihram. Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian yang meliputi badan seperti celana, kaos, sepatu, kaos kaki, dan dilarang menutup kepala. Jadi di antara larangan-larangan ihram, nah berbeda antara larangan kurinang dengan larangan kuragam. Menye ke urang agam, nyo hanjit pakai pakaian yang mensalub badan. Jadi pakaian yang membalut badan yang te mana mana membalut badan be salah fahami pe hanjit talipat ija badan kan mana. Jadi mana aja putra pakaiannya memang ka menyatu balutan ji. Ya, menan. Kan tak balut badan hanji ke. Tapi ka menyatu balutan ji. Biasa ji menyatu balutan kan dengan jalan gecop. Hamzi ija krong nunggu. Menye ija batik, mesti contoh. Mesti urinang ke belah ija batik ke dia. Ataupun ija krong depah dia men. Yang kan tengah hayu ija krong yang kan. Yang hana pupu ke pakai. Tapi ija krong yang kage pekap. Ujung ke ujung. Yang gekun dengan pakaian yang meliputi. Ataupun punya bahasa je gekun dengan labasul muhyat. Jadi memang di sini nak ladum. Ladum salah terbaca rumahun labasul muhyat. Memang nak sebahagian kita menulis labasul muhyat. Menye muhyat seni cop. Jadi makna je kiban. Makna seni cop di sini. Artinya, gepeliput badan dengan jalan gecop. Nyamanan gepahami mufum ji. Jadi kan makna ji hanjit acop. Karena memang cik ladung pakaian cik gecop tunggu. Jadi makna ji hanjit cop di sini adalah hanjit peliput, hanjit ikat uram ija dengan jalan gecop ujung ke ujung. Nyan hanjit pakai tunggu dengan ihram. Mesti nak pakai ija krong nunggu dengan ihram. Ha, yang baik, yang lebih. Termasuk celana. Celana ke mana nunggu kan? Ha, jadi, menyehanai pekap nunggu, hanai cop. Pandai je ke pakai luar. Luar, bajai, sepatu. Ha, kan? Kemudian, sarung aki. Ya, mana? Kemudian, orang agam juga dilarang menutup kepala. Yang kedua, bagi perempuan hanya dilarang tutup muka dan memakai kaus tangan. Kurinang gelarang iaitu menggunakan tutup muka. Kurinang ketika gelarang hanya ia tutup muka. Tengok. Jadi hang gebitup muka. Tapi nah ibarat kitab nunggu yang bahawa bak masalah orang inang hang gebitup muka menye memang gara-gara gebuka muka tengku jit ketuh mah. Gara-gara gebuka muka le orang inang jit ketuh mah artinya dia kalen le orang agam ajnabi boleh tutup muka kurina nunggu. Ya, menan. Wa in khusyiyatul fitnah satarataha. Ya, menan. Wafadat. Tapi hukum tutup muka jigit bagi orang inang yang gara-gara gebuka muka, jigitnya ya kalen-kalen le urang agam lain. Tapi untuk buh fidyah wajib. Ya, menan. Jadi surah hajinya harus lebih teliti yang khusus bagi orang yang jak waji ataupun jak umrah dan ko. Mamanya memang di orang yang memang hanaga peduli urusan fitnah yang kalian muka oleh orang agam ajnabi. Yang hanaga datuk. Oh pegah apa perkaranya dan ko. Ini terjadi bagi orang yang memang digaknya cik hanatom kepedih muka bak ajnabi. Yang nak kalian muka agaknya le suami ke. Ataupun le adik ke, le abang ke, le ayah ke, le lintur ke tu yang nak kalen. Maka kerja atuk haji ataupun umrah. Maka menye gara-gara kerja haji dan umrahnya. Gayan kebuka muka dan ku je dia nikmati muka gayan legop. Yang gaknya je tuk muka dan ku. Tapi tetap wajib bayar fidyah yang bernama form je. Yang nak sumber iaitu lam kitab tazhib. Fil adil lati matan ghayah wa takrib. Dan nyo surahnya juga yang lun coba nakal daripada yang disampaikan di Abu Mudi dengku. Kemudian dilarang memakai wangi-wangian bagi laki-laki dan perempuan. Yang hukum pakai bebewan haram nengku, wate urang kagih haram. Jadi menyeka ihramnya, nyan hana istilah le ya pakai mie prank nengku. Bahkan dari pakaian-pakaian yang nak tabuh mie prank dengku mie kali tasut, nyan haram si tak pakai. Ladum katanya, hana tak pakai wate dengan tak ihram, tapi tak pakai babaje. Kemudian tasut pakaian wate tajak umun, kemudian tak pakai elom, itu enggak boleh juga, haram. Kemudian dilarang pula menggugurkan rambut bagi keduanya. Urinang uragam hanjit lipu. Ya bet o nunggu drogo deh ya. Nak o putih nunggu. Pada kagak ihram enggak bebet o putih nunggu. Haram nungguan. Pada bo fidia. Kemudian dilarang memotong kuku bagi keduanya. Inang agam hanjit kau oke nunggu. Nyeka ihramnya memang le tak larangan nunggu ji. Kemudian dilarang lom meminyaki rambut. Ya, boh minyak oak yang juga haram. Kemudian memburu binatang daratan yang bangsa diburu. Terukedeh dengku tayak len pekhen manautin dengku. Haram dengku hanjit dengkuan. Kemudian termasuk haram lom melaksanakan akad nikah. Watnya kak ihram hanjit pegang akad nikah dengku. Bahkan haimat nikah dengku. Orang ihram. Mam ni nak urang nak gugak nikah di Mekah waktu musim haji hanya pupu yang baik ke pegan akad ketika ke yang kagak ihram. Lih ke ihram nunggu kali ke tahalul ke pegan akad hanya salah. Kemudian termasuk larangan lam berlezat-lezat dengan perempuan. Gak melalau dengan lakau bina nunggu. Nagamai perumah ke waktu ke pupu ihram. Yang hanjit nunggu yang melalau-lalau. Kemudian yang ke-10, haram lom adalah bersetubuh. Kemudian haram lom menikahkan. Haram tak terima nikah dan haram tak nikah. Itu yang nani nang tak nikah ke deh dengan ihram hanjut. Nyam banyak. Nyam eh nong wele na yang kurang jelas ataupun na yang kurang mufom, silakan ge tanya. Kemudian untuk tempat berniat haji ataupun umrah, orang-orang yang datang dari Indonesia, miqatnya itu Ya Lam-Lam ataupun tempat yang sama jauhnya dari Ya Lam-Lam ke Mekah. Kira-kira 2 marhalah, 93 km. Jadi penokon nak tak cekat dengku miqat makani, tempat berniat haji. Jadi tempat berniat haji dengku. Nyo tergantung urang dari mana geja. Menye urang jak dari Indonesia. Tanyo dari Indonesia tengku langsung daya cho haji tengku. Nyen miqat ge tanyo adalah Ya Lam-Lam. Nyen nan tempat tengku Ya Lam-Lam nyan. Ya Lam-Lam. Mam menye di ketanyo tengku hana ta lewat erat Ya Lam-Lam tengku rak bineh-bineh nyan daja. Maka posisi ji adalah bersetentang dengan Ya Lam-Lamnya. Artinya tidak boleh lebih jebek sampai katanya tau aku deh ke deh Mekah tengku. Mia Ya Lam-Lamnya sekitar 30 kilo dari Mekah. Maka ketika ketanya taniat haji yang ketanya tidak melalui alam-lam adalah di tempat lain yang jaraknya lebih kurang 93 kilo baru boleh. Adapun orang yang telah menetap di Mekah, tempat berniatnya di tanah haram. Mamnya orang dengku gaknya jika gedue di Mekah dengku. Urnya enggak cau haji tunyo. Pak geniat dengku, geniat yang kita tanah haram jadi deh. Di Mekah haji nan. Karena tanah haramnya ni ji. Terbatas hana mandu motor ke Mekah dan tanah haram hana dengku. Karena Mekah, karena ji tempat-tempatnya nan Mekah. Kemudian na Arafah. Kemudian na Muzdalifah. Ya kan? Kemudian na Mina. Kemudian na Tanaim. Ya. Jadi tanah haramnya adalah di seputaran Mekah. Di seputaran Mekahnya cuma padum-padum kilo lah dari posisi Masjidil Haram tanah haram. Jadi ketika untuk berniat haji, nya posisi bagi orang yang katinggai inan di Mekah, yang ka menetap inan di Mekah, niat gaknya adalah di tanah haram. Hanya di Mekah tapi di luar tanah haram. Karena Mekahnya na tanah haram dan na tanah halal. Jadi pakai ngekeun tanah haram karena banyak larangan-larangan yang di seputaran tanah haramnya. Yang baiknya adalah di pintu rumahnya. Di pintu rumahnya atau dari Masjidil Haram. Limnya orang di Sinan. Ya, yang lebih kan yang ke wate gedubit i rumah untuk gak pubut haji tunyo i sinana juga niat. Ataupun di ke pintu dari Masjidil Haram. Kemudian bagi orang yang menetap di Mekah, kalau hendak umrah maka pergilah dahulu ke tanah halal. Sedangkan menye orang yang tinggal di Mekahnya gayak niat niat umrah menyatanya kan ya niat haji, menyayat niat haji jid ketika gaya berada di Mekah tersebut di tanah haram. Sedangkan menye untuk pubut umrah nyo geniat gaknyan mesti di tanah halal. Nah, jadi beda aji miqat makani untuk haji dan umrah beda. Kesawa beda ke orang yang tinggal di Mekah. Menya ke getanyo yang terus dari Indonesia sama. Dia terus dari Indonesia ya bubu umrah dengku. Nyen niatnya tetap di alam-lam sit. Menya langsung ujedah. Man menya getanyo teja Madinah hilai berarti Bir Ali. Ya benar. Man menya untuk getanyo ka tinggal di Mekah, menya nak pubut haji nyen di tempat dayo tinggal di Mekah. Man menya getanyo tanda pubun umrah, nian niat umrah haji adalah harus keluar ke tanah halal. Dah tanah halal tengku, tanah halal na padu-padum buah tempat tengku yang na inan di seputaran Mekah. Na di antara haji Tanaim kekun ataupun dengan Masjid Aisyah. Na Hudaibiyah, ya Mekah si tengku. Na kemudian na ji Aranah Mekah si tapi ji tanah halal. Karena termasuk Arafahnya tanah halal si. Arafah dia itu tanah halal. Arafah kemudian pelam Muzdalifah tanah halal, Mina juga tanah halal. Nyen menan. Jadi rupanya menye urang pubut umrah nyen hana perlu tubit u pekan menye urang pubut haji. Hana geyun niat u tanah halia tengku. Pakan. Karena wate ge pubut haji itu pasti dilakukan di tanah halia. Karena tawaf, mabit, melempar jamrah itu akan dilaksanakan di tanah halal. Maka hana wate niat hana mesti jauh tanah halia. Sedangkan menye umrah payah jauh tanah halia ile. Pakan. Karena wate ta pubut itu hana li ta jauh tanah halia tengku. Maka termasuk hikmah haji dengku pada haji dan umrahnya weji na pesapat dua buah tanah waktu tak ibadah. Na tanah halia, na tanah haram. Maka menyebab haji karena pelaksanaan haji sebahagian di tanah halia, maka waktu ini hanya mesti jauh tanah halia. Menyebab umrah karena buat haji hanya di Mekah di tanah haram, maka waktu ini mesti tubir ilai daripada tanah halia, daripada tanah haram ke dia tanah halia. Nyan menan rupa haji. Kemudian bagaimana berniat? Niat haji adalah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sengaja aku mengerjakan haji dan aku berihram karenanya, karena Allah ta'ala. Menya umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku berumrah dan aku berihram dengan umrah karena Allah ta'ala. Kemenan. Nah pertanyaan, ini nah pertanyaan saboh di kolom chat. Tunggu na urung temanyang tapi hana menyangkut dengan pembahasan pernyataan ji, pertanyaan ji tentang masalah urung struk total. Urung struk total yang sudah tua apakah boleh menjamak salat? Jadi di sini tunggu perlu tak pahami le yang bahawa dalam hal jamak menjamak sembahyang, alasan utama boleh jamak dan qasar adalah karena melakukan safir. Artinya karena alasan safir maka boleh berjamak dan boleh berqasar. Kemudian pada masalah jamak, na keringanan lom bukan hanya faktor perjalanan musafir yang boleh jamak, tetapi boleh berjamak karena alasan kebiasaan jamaah, kebiasaan kita yang berjamaah dan terjadi hujan yang han mungkin kembali kepada jamaah. Maka getanyo boleh untuk menjamakkan sembahyang. Memang di sini nak khilaf. Apakah boleh menjamakkan takhir ataupun menjamakkan takdim saja? Memang ini nak khilaf. Yang lebih kuat pada persoalan orang yang melakukan jamak karena alasan hujan, yang lebih kuat adalah menjamakkan bagi orang ahli jamaah dan waktu tak jamak tapi deng jamaah dan dilaksanakan secara jamak takdim. Nyan ya memang yang kuat pendapat. Kemudian juga na berlaku surah jamak karena alasan udzur. Termasuk yaitu karena alasan sakit yang membuat di orang sakitnya digenyan kesulitan untuk melakukan gerak. Maka orang sakit yang kesulitan melaksanakan gerak, melakukan gerak, nyogoknyan jid jamak sembahyang. Cuma nyoyji hana umum nunggu ijinya. Artinya ketika benar-benar han mungkin tengku menyegaknyan setiap waktu wudu harus mengambil wudu tengku. Ataupun karena alasan sakit yang han mungkin gaknya sabe gaya melalu dengan iya tengku. Nyan boleh jamak sembahyang. Memang hai nak dalam pembahasannya nak khilaf tengku iji. Tetapi nyan pendapatnya bisa beramal. Dikitanya karena alasan sakit yang han mungkin tak tunggu sembahyang. Apalagi karena contoh yang digambarkan adalah struk total yang urungnya urung duha. Yang kadang-kadang untuk wuduk dengku payah geputung wuduk oleh anak ke. Menan. Nyan jid tak pejamak dengku. Bahkan menyemenan bisa disiasati sebenarnya. Bisa disiasati aju adalah tiga pubuk jamak takhir, tiga pubuk jamak takdim dengku. Ya. Jadi sembahyang luhur dengan asar, nyan poh nam aju putung sembahyang. Yu sembahyang duhur, kemudian sembahyang asar. Preh wate siat itamang maghrib. Sembahyang maghrib, gejamak isya dalam maghrib. Kemudian kau selesai tunggu. Jadi hana ribet dalam hal yang putung itu mayang. Yang mana. Jadi kan pusapak semayang pun abuh semayang. Tapi luho tamil lam wate asa. Insya tamil lam wate maghrib. Man wate asa dengan wate maghrib kan toto wajih kan. Yang mana. Dan halnya yang memang kamu sendiri pernah mempraktekkan lagi nya karena keadaan pernah mengalami keadaan yang sakit lumayan berat yang hingga hal mungkin untuk mengambil wudu di setiap waktu. Nah, jadi pernah kamu amalkan yang lagi nya dan kali lu coba tasheh ba gure ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain insyaallah nyana mangat tutup pengajian di bak malamnya. Insyaallah terlanjutkan pengajian kitanya seperti biasa di malam Sabtu yang akan datang. Eno kumantang, jika memang ada pertanyaan lebih dan kurang dari kamu, mohon diperbanyakkan maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.